بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang pertanyaannya, kita agak cepat. Apa ciri-ciri orang yang meningkat imannya? Bagaimana Quran menjelaskan seseorang yang hadir di majlis meningkat imannya, ciri-cirinya apa? Yuk kita lihat, saya berikan rumus ya. Satu. Awas, hati-hati, ini penting. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat seseorang yang sedang kuat imannya, nanti tidak usah tunjuk orang ya. Masing-masing tinggal melihat hari ini kira-kira iman kita sedang kuat atau lemah. Yo, yang kuat iman boleh angkat tangan. Yang imannya lemah boleh angkat tangan. Masya Allah. Jadi sebetulnya orang menes itu kuat iman, lemah iman gitu ya. Ayo sekarang kita lihat dalam Al-Quran. Ya, jangan-jangan Allah hadirkan majlis di sini untuk menguatkan semua keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, satu. Rumus pertama. Punten, katingal teh ieu? Mata candi tulis tos katingal. Wah, ini. Luar biasa ya. Cuman direngat ini, belum ditulis sudah kelihatan. Orang menes luar biasa. Ayo lihat rumusnya. Iman. Ya, ini rumus Quran. Fokus. Kalau kita ingin mengukur seseorang sedang kuat imannya, maka rumusnya ada di Quran surah ke-103. Quran surah 103 disebut surahnya dengan surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu. Disebutkan imannya wa 'amilus shalihat. Setiap Allah menyebutkan kata iman, itu umumnya dalam Al-Qur'an seringkali dan banyak disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu disebutkan iman wa amilus shalihat amal saleh. Bahkan ketika Allah menyebutkan ahli surga, di dunia dia beriman disandingkan dengan amal saleh. Di akhirat akan masuk surga, ternyata amal salehnya ikut. Ayat surga pertama dalam Al-Qur'an disebutkan di Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ketika Allah menyebutkan para penghuni surga, yang disebut bukan surganya dulu, Pak, Bu. Yang disebut imannya plus amal solehnya. Wabashirin ladina amanu wa amilus solihat, amal soleh. Setiap menyebutkan iman muncul amal soleh. Setiap menyebutkan iman muncul amal soleh. Orang mau masuk surga disebutkan iman dan amal solehnya. Kata para ahli tafsir, kenapa amal soleh disandingkan dengan kalimat iman? Seakan-akan Allah ingin memberi penjelasan, orang-orang yang benar imannya maka meningkat amal solehnya. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah iman kita sedang kuat atau tidak, itu tinggal dilihat bagaimana status amal solehnya. Apakah rajin menunaikan amal soleh? Kalau ibu sedang rajin menunaikan amal soleh, itu tandanya imannya sedang meningkat. Tapi kalau ada di antara kita rajin ke majlis ilmu, hampir tiap pekan ada jadwal pengajian, tapi imannya tidak dibuktikan dengan peningkatan amal soleh, maka ada yang salah dengan aktivitas di majlis ilmunya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, amal soleh apa yang ditunjukkan dalam Al-Quran yang dengan itu semua bisa menunjukkan peningkatan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tahan sebentar. Saya perlu jelaskan ini dengan detail, dengan sangat jelas, karena nanti ini akan jadi kurikulum pembelajaran di setiap majlis ta'lim. Jadi kalau masuk ke majlis ta'lim, mau belajar ilmu, jangan tinggi-tinggi. Ada urutan-urutan. Ini saya perhatikan banyak di Indonesia, bab fikih belum selesai, fikih toharah, sudah masuk ke bab jihad. Akhirnya ketika dipraktekan salah semua. Saya waktu kejadian bom Tamrin, Jalan Tamrin, sedang di Lampung, Pak. Kejadian bom di Jalan Tamrin, ditanya sama orang Lampung, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Beda. Nah, ini ciri-ciri orang yang datang ke majlis tapi tidak punya kurikulum pengajian. Sehingga ketika dasar-dasar pengetahuan tidak diberikan, ada hal yang salah yang dipraktekan. Ayo kembali ke sini. Apa amal soleh pertama yang disebutkan oleh Al-Quran yang mengiringi kalimat iman? Nah, amal soleh inilah nanti yang diturunkan oleh setiap majlis ilmu, dikaji kemudian di setiap majlis untuk dipelajari bagaimana cara menunaikan amal ini secara benar. Satu, yuk kita pelan-pelan ya. Kalimat iman dan amal soleh pertama disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ketiga sampai dengan ayat keempat. Nanti kita praktek. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini kalimat iman pertama. Orang takwa itu adalah orang-orang yang meningkatkan imannya kepada Allah yang gaib, walaupun tak nampak dalam pandangannya. Wa yuqimuna shalah. Perhatikan rumusnya. Setiap disebutkan kalimat iman, maka setelahnya amal soleh. Apa bentuk amal solehnya? Sekarang dirinci oleh Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Satu. Awas. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu, walaupun tidak nampak dalam pandangannya, maka dia akan buktikan imannya dengan cara menunaikan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat disandingkan dengan iman, ini menunjukkan sholat termasuk bagian dari amal soleh. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak sholat, maka ada yang salah dalam imannya. Awas, hati-hati. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia tidak sholat, maka ada yang salah kemudian dalam keimanannya. Semua yang mengaku manusia, maka turun perintah dari Allah. Kamu manusia? Ya, maka turun perintah untuk ibadah. Apa jenis ibadahnya? Sholat. Quran surah 51, ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada saya. Bagaimana cara ibadahnya ya Allah? Kamu beriman, kamu sholat. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf. Kambing tidak sholat karena kambing tidak punya iman. Monyet tidak sholat karena monyet tidak punya iman. Jadi kalau ada manusia tidak sholat, manusia sama dengan? Oh, jangan, bukan saya yang bilang ya. Ah, lihat sini, fokus. Satu, sholat. Tahan, tahan. Orang yang beriman adalah ciri-ciri orang yang rajin ke majlis ilmu. Ahli majlis ilmu, ahli iman. Orang yang beriman, rajin sholat. Maka yang pertama, jika ada seorang membuka majlis ta'lim, kemudian dia membuka majlis ilmu, maka yang pertama kemudian akan dibahas, jangan persoalan yang tinggi-tinggi dulu. Kata Al-Quran, arahkan pada yang paling pokok dulu, minimal ambil satu materi yang penting dalam ibadah, salah satunya bab sholat. Hati-hati, kita sudah bahas bab yang tinggi-tinggi, tapi sholatnya belum pada paham. Bahkan kata Quran, ada orang sholat, maaf ya, ini bukan orang Menes nih. Bukan orang Menes ya. Kata Quran, ada orang sholat bahkan tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat tapi tidak mengerti, tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Bahkan kata Nabi di Abu Daud, nomor hadis 857, maaf. Ada orang yang sholat baru takbir itu masih bisa mengingat apa yang tidak ada kaitan dengan sholatnya. Kalau bahasa orang Menes, Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, pikirannya kikiping. Betul. Sami Allahu liman hamidah, lisannya sami Allah, di pikirannya balok. Hatta la yashurul musalli kam rakatan yusalli. Sampai ada kata Nabi, orang yang sholat, tapi tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh, contoh. Contoh. Padahal tiap hari kita mengerjakan sholat. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, sholat ini sangat penting, ibadah yang paling utama, selain karena satu, bukan hanya amalan yang pertama kali akan dihisab menentukan surga kita, tapi semua nabi dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam itu semuanya sholat. Jadi mohon maaf nih, Nabi Muhammad sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Rasul dekat dengan Allah sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, ya kedekatannya tidak sedekat para Nabi dan Rasul, tidak mau sholat. Ada yang salah dalam diri kita. Silahkan cek, Nabi Ismail alaihissalam, Quran surah 19 Maryam ayat ke-55. Sholat, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, bahkan ngajak keluarganya sholat. Nabi Musa, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Kata Allah, hey Musa, saya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sembah saya. Bagaimana menyembahnya ya Allah? Tunaikan sholat supaya zikir kepada saya. Nabi Isa, Quran surah ke-19, ayat 31-33. Sholat. Nabi Ibrahim, sholat. Sampai ke Nabi Adam, sholat. Kalau diurutkan dari Nabi Muhammad SAW, sampai ke Nabi Adam, semua sholat. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mikhlail, bin Matushada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Semua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam, saking pentingnya ibadah salat itu, semuanya menunaikan salat.